sama You Pantura Live Biasa. Iya, SMS-nya udah saya buka Pak Cipur. Selamat bertugas Bapak. Tambah lemu saya gitu loh. Siapa nak? Pak Cipur. Alhamdulillah. Thank you. Betul sekali. Lah, eling ya mbah. Molane rak molane. Yeah. Semuanya ada masanya nanti pasti. Betul sekali. Kita tinggal nunggu aja. Alhamdulillah. Antrian ya. Alhamdulillah.